بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini sesi yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Arjuza Al-Mi'iyah fi dhikri hali Ashrafil Bariyah karya Al-Qadhi Ibn Abil Izz Al-Hanafi Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Baik, telah kita selesaikan pembahasan dari peristiwa lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib, kemudian dibawa oleh pamannya ke Syam dalam rangka berdagang, yaitu di umur 12 tahun dari hari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bait syair yang ke-13, perjalanan kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Syam. Yang pertama sebelumnya bersama pamannya Abu Thalib. Kemudian kata beliau, wasara nahwa syami asyraful wara fi ami 25 qura li ummina khadijatin muttajira wa ada fihi rabihan mustabshira. Kata beliau, wasara nahwa syami asyraful wara. Lalu manusia termulia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali berjalan ke arah Syam. Maksudnya kembali melakukan rihlah, perjalanan ke negeri Syam. Fi ami 25 qura. Ingatlah bahwa hal tersebut pada tahun 25 dari umur beliau. Iya. Jadi perjalanan beliau yang kedua ke Syam itu di umur beliau yang telah mencapai 25 tahun. Apa maksud perjalanan beliau yang kedua ini ke negeri Syam? Diterangkan dalam bait berikutnya, li ummina khadijatin muttajira wa ada fihi rabihan mustabshira. Beliau berniaga untuk ibu kita Khadijah. Sehingga beliau melakukan perjalanan dalam rangka berniaga. Iya. Untuk ibu kita Khadijah. Nah, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menikah dengan Khadijah. hanya kejujuran beliau telah diketahui dan sudah terkenal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Syam membawa barang dagangan milik Khadijah. Iya. Dan waktu itu beliau memperdagangkan harta Khadijah dengan akad mudharabah, di mana modal berasal dari Khadijah, barang dan modal berasal dari Khadijah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau yang memperdagangkannya, pekerjaan dari beliau, beliau membawanya ke Syam memperdagangkannya. Dan harta Khadijah ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati budak Khadijah yang bernama Maisarah. Iya. Jadi Khadijah tidak ikut di dalam hal tersebut, tapi hartanya dia kirim bersama budaknya Maisarah. Maka keluarlah Maisarah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Syam. Dan di perjalanan Maisarah melihat dari keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang membuatnya takjub. Kemudian setelah itu dikatakan oleh penulis wa'ada fihi rabihan mustabshira. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari perjalanan ini rabihan, dalam keadaan beliau telah memperoleh laba, mustabshira, bergembira. Iya, dari hasil yang didapatkan di belakang perjalanan niaga tersebut. Dan diterangkan di dalam buku-buku sirah bahwa setelah Khadijah mengenal dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari berbagai sumber termasuk budaknya yang mengemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Syam. Dan biasanya seorang di kala perjalanan itu lebih tampak akhlaknya, pembawaannya. Karena itu Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada seorang, apakah kamu kenal si fulan? Kata orang tersebut, iya saya kenal. Maka Umar memberi pertanyaan-pertanyaan yang menguji bahwa dia kenal, betul kenal kepada si fulan. Salah satu pertanyaannya, apakah kamu pernah safar dengannya? Dia bilang, tidak pernah. Dan ditanya pertanyaan yang lain juga, dia bilang, belum pernah. Kata Umar, kalau begitu kamu belum kenal orang tersebut. Dikatakan safar dari kata apa namanya, al-isfar, sesuatu yang menampakkan. Karena di safar itu tampak dari akhlak seorang dan kepribadiannya. Nah, maka Khadijah radhiyallahu anha ketika mengetahui keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, beliau pun ingin dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Khadijah bintu Khuwailid dari perempuan berasal dari suku Quraisy, dikenal dengan kehormatan, kesucian, bahkan digelari At-Tahirah, perempuan yang suci di tengah kaumnya. Banyak orang yang meminangnya, melamarnya, tapi tidak ada yang diterima oleh Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau memiliki banyak harta. Maka tatkala melihat dari keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam melamarnya. Iya. Dan disebutkan kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melamar Khadijah. Dan sebagaimana saya katakan tadi bahwa Khadijah meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melamarnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak berpikir ke sana karena beliau mengetahui bahwa Khadijah adalah seorang perempuan yang kaya, kemudian punya kedudukan terhormat. Iya. Demikian pula dari sisi orang tuanya, kalau dipikir bagaimana mungkin dia mau menikahkan anaknya dengan seorang yang miskin, anak yatim. Tapi Khadijah radhiyallahu anha yang meminta hal tersebut dan dia membantunya dalam segala hal yang memudahkannya untuk itu. Ya, disebutkan di dalam beberapa buku sirah dan beberapa riwayat bagaimana Khadijah yang berbicara kepada ayahnya dan dia yang meminta kepada Rasulullah datang pada waktu tertentu, yang waktu cocok ayahnya diajak berbicara. Iya. Dan ini semua dari hal-hal yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha, karena dia mengetahui bahwa menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan untuk dirinya. Kebaikan untuk dirinya. Iya. Karena itulah setelah kejadian tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Khadijah. Dan ini disebutkan oleh penulis pada pembahasan berikutnya. Diberi judul pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kata beliau, fakana fihi aqduhu 'alaiha wa ba'dahu ifda'uhu ilaiha. Maka pada tahun itu, yaitu pada umur Nabi 25 tahun, beliau melangsungkan akad nikah dengan Khadijah. Jadi akad nikahnya pada tahun, pada umur Nabi 25 tahun, wa ba'dahu, dan setelah itu ifda'uhu ilaiha, Nabi tinggal bersamanya. Iya. Dan ini selalu dibahasakan dua hal di pernikahan oleh penulis, akad dan tinggal bersamanya. Dan tinggal bersamanya. Sebab menikahi sudah terjadi akad, kadang terjadi tapi belum tentu tinggal bersamanya. Sebagaimana datang nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menikahi Aisyah radhiyallahu anha. di umur 6 tahun. Dan itu di Mekah dinikahi. Tapi Nabi tinggal bersama Aisyah nanti di Madinah. Akadnya dia syah sebagai istri ketiga di mana? Di Mekah. Tapi tinggal bersama Aisyah itu nanti di Madinah ya. Iya. Maka di sini dibahasakan oleh penulis akad kemudian ifdauhu ilaiha. Ia tinggal bersama Khadijah. Nah. Jadi pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah di umur beliau 25 tahun. Dan disebutkan bahwa umur Khadijah, dan dimaklumi bahwa Khadijah adalah seorang janda, iya. Dan disebutkan bahwa yang masyhur di dalam penyebutan sirah bahwa umur Khadijah ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya adalah berapa? 40 tahun. Itu yang masyhur di dalam penyebutan buku-buku sirah. Iya. Tapi penyebutan 40 tahun atau Khadijah berumur 40 tahun ini adalah hal yang tidak dikuatkan dari sisi riwayat. Iya. Tidak dikuatkan dari sisi riwayat. Karena dia berasal dari jalan Al-Waqidi. Al-Waqidi ada pembahasan di dalam masalah keabsahan riwayatnya. Dan yang benarnya dia di selain pembahasan as-sirah, pembahasan tentang maghazi, itu dianggap rawi yang matruk, tidak diterima haditsnya, ditinggalkan. Dan di pembahasan maghazi lebih ringan kelemahannya, lebih ringan dan kadang dijadikan syawahid oleh para ulama. Tapi kalau dia bersendirian, maka itu tidak diterima. Nah, ada yang mengatakan bahwa Khadijah bintu Khuwailid meninggal di umur 65 tahun. Dan Hakim berkata bahwa ini pendapat yang syad. Ya. Dan menurut beliau, dia meninggal belum mencapai umur 60 tahun. Belum mencapai umur 60 tahun. Dan sebagiannya lagi menyebutkan sekitar 50 tahun ketika dia meninggal. Nah, tentang masalah umur Khadijah, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan Al-Baihaqi menukil dari Al-Hakim bahwa umur Khadijah waktu itu 35 tahun. Dari mengatakan 25 tahun. Ada mengatakan 25 tahun. Iya. Dari menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa umur Khadijah waktu itu 28 tahun. 28 tahun. Yang jelas memastikan bahwa umurnya 40 tahun. Ini dari sisi riwayat tidak ada riwayat yang kuat menjelaskan itu. Ya. Dan itu dianggap agak jauh oleh para ulama. Kenapa? Sebab semua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dari Khadijah kecuali Ibrahim. Sebagaimana yang akan datang nanti penyebutannya. Jadi beliau yang lahir dari dari Khadijah, 6 orang dari anak Nabi, 2 laki-laki, 4 perempuan. Iya. 4 perempuan. Dan apabila menikah di umur 40 tahun, biasanya tidak seperti itu keadaan seorang perempuan di dalam melahirkan. Maka dia lebih tepatnya kalau umurnya sebelum 40 tahun. Tapi pastinya di mana? Ini tidak ada nukilan yang kuat memastikan di situ. Jelas ya? Tapi bisa dipastikan bahwa umur Khadijah 40 tahun ketika dinikahi oleh Nabi itu pendapat yang tidak kuat. Baik. Jadi sini penyebutan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ya. Dan di dalam hal ini terdapat sejumlah pelajaran. Dari pelajaran tersebut bahwa seorang itu menikahi perempuan, dia melihat dari akhlaknya, dari nasabnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan yang baik di dalam pernikahan. Kata beliau, tazawwajul walud al wadud fa inni mukathirun bikum al umam. Nikahilah perempuan yang bisa banyak melahirkan dan penyayang. Dan di dalam hadis yang lain, tungkahul mar'a li arba. Perempuan itu dinikahi karena empat alasan. Iya. Li diniha wa li hasabiha wa li maliha wa li nasabiha, karena hartanya, kedudukannya, kemudian agamanya sebelumnya, dan karena nasabnya. Kemudian Nabi bersabda, fadfar bidatid din taribat yadak. Carilah perempuan yang memiliki agama. Memiliki agama taribat yadak. Iya. Jadi alasan-alasan menikahi disebut empat alasan. Tapi yang paling bagusnya kalau dia memiliki agama, sebab itu pokok kebaikan. Pokok kebaikan. Iya. Jadi dia dinikahi apa namanya? Karena agamanya, karena kecantikannya, karena nasabnya atau kedudukannya, dan karena hartanya. Empat hal. Kalau dia memiliki semuanya itu adalah hal yang baik. Tapi kalau dihadapkan kepada pilihan, maka dia pilih yang memiliki agama. Iya. Memiliki agama. Dan di sini juga tampak dari pelajaran dari akhlak Khadijah radhiyallahu anha. Iya. Dan ini dari salah satu keutamaan beliau. Padahal Khadijah dari orang Quraisy yang sangat mulia nasabnya, agung di sisi mereka, banyak hartanya. Semua orang ingin menikahinya. Bersamaan dengan itu, dan Khadijah dikenal sebagai At-Tahirah di tengah kaumnya, digelari orang yang suci. Iya. Karena beliau enggak sama dengan para perempuan jahiliyah di masa itu. Dan cukuplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang Khadijah bahwa khairun nisa'iha Khadijah, sebaik-baik perempuan itu adalah Khadijah. Nah, dan disebutkan bahwa telah banyak perempuan, terdapat banyak laki-laki yang sempurna, tapi yang sempurna dari perempuan tidak banyak. Di antaranya yang disebut oleh Nabi adalah Khadijah bintu Khuwailid. Bintu Khuwailid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Khadijah iya. Dari sisi dia adalah perempuan yang mulia, akalnya bagus, pertimbangannya baik. Karena itu tampak sekali bagaimana Khadijah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus sebagai seorang rasul. Dari sikap-sikap Khadijah dan pernyataan-pernyataannya ketika wahyu itu turun, itu menunjukkan akalnya yang sangat rajihah, akalnya yang sangat kuat. Dan masukan-masukannya yang baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sifat seorang istri ideal untuk siapa yang semisal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pilihkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam Khadijah bintu Khuwailid. Iya. Nah. Kemudian Khadijah sendiri dilihat ya dari akal Khadijah yang baik. Iya. Ketika dia mengenal dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah dia yang berusaha, yang meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melamarnya. Iya. Dan ini menunjukkan semangatnya yang baik terhadap kebaikan. Dan dari baiknya pemikirannya di dalam untuk meraih kehidupan yang lebih baik untuk dirinya. Iya. Dan apa yang dia lakukan di sini dari pengorbanannya membawa buah yang sangat indah di dalam kehidupannya. Dan dimaklumi bahwa Khadijah radhiyallahu anha dari perempuan yang dijamin dengan surga. Iya. Dijamin dengan surga. Di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang lebih utama daripada Khadijah radhiyallahu anha dari sisi keutamaan. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha lebih utama dari sisi keilmuan. Dari sisi keilmuan. Tapi keutamaan Khadijah tidak diragukan. Dari kedahuluannya masuk ke dalam Islam, perempuan yang paling pertama memeluk Islam, orang yang paling pertama mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya wahyu, beliau khawatir, takut. Khadijah yang menenangkannya, yang menguatkannya. Dan Khadijah yang membawanya kepada Waraqah bin Naufal sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tenang. Iya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi gangguan dari kaumnya, ada Khadijah yang menghiburnya. Dan ini semua dari jasa-jasa beliau radhiyallahu anha. Iya. Maka ini contoh dari ukiran sejarah yang indah dari perempuan-perempuan yang besar di dalam sejarah. Ya, patut untuk dicontoh bagaimana kepribadian dan kehidupannya. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Nah. Iya, dan pamannya sendiri Abu Talib ketika telah menikahkan Nabi Muhammad dengan Khadijah, dia berkata bahwa Nabi Muhammad ini kalau mau dibanding dengan pemuda yang lain dari orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya dari sisi harta, tapi dia lebih mulia, lebih utama dari sisi kemuliaan, kecerdasan, akalnya dan keutamaannya, walaupun hartanya sedikit. Iya. Karena harta itu menurut Abu Talib adalah sebuah bayang-bayang yang akan hilang dan titipan yang akan kembali kepada pemiliknya. Jadi mereka kenal kalimat-kalimat itu, pikiran itu ada di kalangan mereka dahulu di masa jahiliyah. Nah, itu penilaian Abu Talib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berpikir ketika akan menikahkan perempuan dengan laki-laki, yang dia pikir adalah kebaikan untuk si perempuan. Berbeda dengan banyak manusia di masa ini, ya, yang dipikir untuk anak perempuannya terkait dengan harta, terkait dengan dunia, seakan-akan kebahagiaan dan kehidupan anak perempuannya semua terkait dengan masalah dunia. Dan ini adalah pemahaman yang keliru. Karena itu terjadi di tengah keluarga berbagai hal yang tidak baik dikarenakan tidak adanya akhlak pada kedua belah pihak. Padahal harusnya akhlak yang mulia, keagamaan itu yang diperhatikan oleh seseorang. Baik. Jadi ini terkait dengan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah bintu Khuwailid. Iya. Khadijah radhiyallahu anha dari berbagai hikmah kecerdasan pengorbanannya di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terhitung sahabat yang mulia, orang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan perempuan. Iya. Dari kalangan perempuan, bahkan orang yang paling pertama masuk Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu. Dan beliau memiliki berbagai keutamaan selain dari apa yang telah saya sebutkan. Di antaranya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Jibril pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril berkata, "Ya Rasulullah, itu Khadijah." Dia datang membawa ina bejana di dalamnya ada idam atau makanan atau minuman. Kalau Khadijah datang nanti, faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Maka sampaikan kepadanya salam dari Rabb-nya dan dari saya. Iya. Ini satu-satunya perempuan ya Allah memberi salam kepadanya. Dan Jibril memberi salam kepadanya. Wa basyirha, dan beri kabar gembira untuknya. Bi baitin fil jannah min qasabin la sakhba fiha wala nasab. Beri kabar gembira kepadanya dengan sebuah rumah di sorga dari qasab, terbuat dari mutiara. Iya. Tidak ada sahab di dalamnya, tidak ada gaduh di dalamnya, dan tidak ada pula keletihan. Iya. Dan ini wajar balasan untuk Khadijah dari pengorbanannya dan bagaimana kesabarannya mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi gangguan kaumnya. Iya. Dalam menyampaikan agama, dan bagaimana keletihan yang beliau alami dalam hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala balas beliau dengan hal yang mulia. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah menyebutkan nama anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, "Wa wilduhu minha khala Ibrahim, fal awwalul Qasim hazat takrim, wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah, wa ummu Kulthumin lahunna Khatimah, wa Tahiru Tayyibu Abdullah, wa kila kullu ismin li fardin zahid." Baik. Kata beliau, "Wa wilduhu minha khala Ibrahim." Ya, bisa dibaca wilduhu atau walduhu. Wilduhu di kasrah atau di dhamma. Wulduhu itu jamak ya dari walad, anak. Dan kata walad itu sendiri dalam bahasa Arab digunakan untuk laki-laki dan digunakan untuk perempuan. Ya, mencakup laki-laki dan perempuan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mitlu haddil unthayain." Allah berwasiat untuk kalian pada anak-anak kalian, pada walad-walad kalian. Jadi disebut anak dengan nama walad. Kemudian ketika disebut rinciannya, dikatakan anak laki-laki dapat dua kali bahagian anak perempuan. Jadi walad masuk di dalamnya laki-laki, masuk pula di dalamnya anak perempuan. Iya. Jadi seluruh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam minha terlahir dari Khadijah, keturunan Khadijah. Khala Ibrahim, kecuali Ibrahim. Ya, sebab Ibrahim ini itu lahir dari Maria Al-Kitbiyah. ya, dia bukan anak dari Khadijah, tapi anak dari Maria Al-Kitbiyah, budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disebutkan nanti pembahasannya oleh penulis. Jadi semua anaknya kecuali Ibrahim itu berasal dari Khadijah. Gimana rinciannya? Falawwalu, yang pertama Al-Qasim, anak beliau bernama Al-Qasim. Hazat takrim, yang telah memperoleh kemuliaan. Ya, beliau memperoleh kemuliaan, jamak takrim, ya, dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunya beliau siapa? Abu Al-Qasim. Dan ini nama anak beliau. Dan telah syah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah berkunya tapi melarang berkunya dengan kunya beliau. Kata beliau, takannau wala tattanau bikunyati. Berkunyalah kalian, pakai kunya, gelar panggilan. Kunya itu gelar panggilan, didahului dengan abu kalau laki-laki, dan kalau perempuan didahului dengan apa? Ummu. Tapi kata Nabi, jangan kalian berkunya dengan kunyaku. Iya. Karena itu dilarang berkunya dengan kunya beliau, Abul Qasim. Dan ini larangan menurut pendapat yang lebih kuat, larangan berlaku mutlak, berlaku umum. Selamanya. Tidak boleh ada yang berkunya dengan kunya Abul Qasim. Walaupun ada sebagian ulama yang memahami bahwa larangan tersebut hanya berlaku di masa hidup Nabi saja. Di masa hidup Nabi tidak boleh ada yang berkunya Abul Qasim. Tapi setelah Nabi meninggal boleh saja ada yang berkunya dengan kunya Abul Qasim. Dan ini pendapat sejumlah ulama. Karena itu kita temukan ada sebagian ulama yang kunyanya Abul Qasim. Seperti Imam At-Tabarani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub, kunyanya Abul Qasim At-Tabarani. Karena dia pahami dari hadith bahwa hadith itu larangannya ketika Nabi masih hidup saja. Ya, tapi yang lebih tepatnya, lebih hati-hatinya, bahwa ini larangan berlaku secara umum ketika Nabi masih hidup dan setelah beliau meninggal. Setelah beliau meninggal, maka ini anak beliau yang pertama, Al-Qasim. Iya. Dan ini anak laki-laki yang pertama. Kemudian kata beliau, wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthumin lahunna Khatimah. Ini empat anak perempuan. Yang pertama Zainab, kemudian Zainab. Iya. Nah. Kemudian yang kedua Ruqayyah. Ini anak perempuannya, yang kedua Ruqayyah. Dan yang ketiga Fatimah. Dan yang keempat adalah Ummu Kulthum. Ini urutan penulis. Lahirnya beliau berpendapat ini urutannya dari sisi umur. Yang paling tuanya Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah. Dan yang bungsu dari anak perempuan adalah Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Iya. Walaupun ada silam pendapat di dalam hal tersebut tentang siapa yang paling bungsu dari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun anak yang paling tuanya, walaupun ada khilaf sedikit tidak teranggap, yang benarnya anaknya yang paling tua adalah Zainab dari anak perempuan. Iya. Dan disebutkan bahwa, dan dimaklumi bahwa semua anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Mendapati keislaman dan ikut berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, adapun Ibrahim, Ibrahim meninggal dalam keadaan masih kecil. Siapa? Yang pertama Al-Qasim meninggal dalam keadaan ia masih kecil. Ada yang mengatakan sebelum beliau diutus sebagai nabi meninggalnya, dan ada yang mengatakan setelah diutus sebagai nabi. tapi meninggal dalam keadaan masih kecil. Nah, baik. Kemudian anak yang terakhir dari anak laki-laki, kata beliau, At-Tahir At-Tayyib Abdullah, juga yang digelari At-Tahir lagi At-Tayyib Abdullah. Ini anak yang ke-6. Iya, Abdullah namanya. Digelari At-Tahir At-Tayyib. At-Tahir artinya yang suci, At-Tayyib artinya yang baik. Iya. Dan ini yang benarnya dua gelar untuk anak Nabi yang bernama Abdullah. Wakila kullus min lifardin zahi. Dan ada pendapat bahwa setiap nama untuk seorang yang tampan. Maksudnya ada yang mengatakan bahwa At-Tahir itu nama anak tersendiri, At-Tayyib nama anak tersendiri, dan Abdullah nama anak tersendiri. Berarti di atas pendapat ini ada 3 anak laki-laki lain. Ada namanya At-Tahir, ada namanya At-Tayyib, dan ada namanya Abdullah. Tapi ini oleh penulis sudah dianggap lemah. Karena itu beliau bahasakan wakila dikatakan. Itu isyarat bahwa ini pendapat yang lemah. Karena yang benarnya, yang masyhurnya, anaknya selain dari Al-Qasim dan Ibrahim itu hanya Abdullah saja. Yang ini digelari At-Tahir At-Tayyib. Jelas ya? Baik. Bisa disimpulkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya memiliki 7 anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Semua anaknya dari keturunan Khadijah, kecuali siapa? Kecuali Ibrahim, dari keturunan Maria Al-Kitbiyah. Iya. Yang dari keturunan Khadijah 2 laki-laki, yaitu Al-Qasim dan Abdullah. Dan 4 perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan siapa? Ummu Kulthum. Inilah anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian di sini penulis rahimahullah menjelaskan tentang waktu wafat anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti diberi kaidah umum. Walaupun bukan urutan peristiwa ya, tapi diberikan kaidah umum. Sebab kalau diurut peristiwanya akan datang nanti penjelasan peristiwa. Ya, siapa yang meninggal dari anaknya di tahun berapa, kejadian-kejadiannya. Iya. Kemudian yang dinikahkan di tahun berapa itu akan datang nanti uraian dan penjelasannya dari penulis. Baik, tapi beliau beri kaidah umum. Kata beliau, wal kullu fi hayatihi daqul himam wa ba'dahu Fatimatun bi nisfi am. Semua anak beliau kecuali Fatimah merasakan kematian pada masa hidup beliau. Jadi seluruh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di masa beliau masih hidup. Di masa beliau masih hidup. Iya. Kecuali Fatimah saja. Karena Fatimah diberkecualikan, maka penulis berkata setelahnya, wabadahu Fatimatun binisfi am. Dan Fatimah meninggal saat setengah tahun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setengah tahun setelah Nabi meninggal, 6 bulan setelah Nabi meninggal, maka Fatimah juga meninggal kembali menghadap kepada Rabbnya. Iya. Maka ini kaidah umumnya, seluruh anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di masa hidup beliau. Meninggal di masa hidup beliau kecuali satu. Siapa? Fatimah. Yaitu Fatimah meninggal 6 bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Iya. Dan ini punya sisi munasabah disebut oleh penulis di sini. Dari mana beliau uraikan? Ya. Dari ujian-ujian yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas ya? Setelah disebutkan dari kecilnya yatim, setelah 6 tahun ibunya meninggal, setelah 8 tahun kakeknya meninggal. Kemudian nanti akan datang setelah beliau diangkat sebagai seorang nabi. Ya, di tahun di dalam satu tahun meninggal pamannya Abu Talib, kemudian disusul dengan istrinya Khadijah. Iya. Dan sebelumnya ada anaknya yang meninggal, Al-Qasim. Dan setelah itu ada lagi anak-anaknya yang meninggal, bahkan seluruh anak-anaknya meninggal kecuali Fatimah. Setelah perjalanannya. Ini ujian-ujian di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah khairul bashar, manusia yang paling baik, asyraful bariyah, makhluk yang paling mulia. Tapi juga mendapatkan ujian. Dan ujian-ujian itu bagi seorang mukmin lebih menempa jiwanya, lebih memperagung dari kepribadiannya. Iya, dan mengangkat derajatnya. Mengangkat derajatnya. Sebab ujian dan cobaan bagi seorang yang mengenal ujian tersebut dan benar di dalam menghadapi ujian dan cobaan, itu adalah sebab yang menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Hal yang mengangkat kedudukan dan derajatnya. Iya. Dan membuat ia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama rahimahumullahu taala, mereka berbicara tentang manfaat-manfaat dan kebaikan-kebaikan yang dipetik di belakang ujian dan cobaan. Iya. Banyak sekali dari manfaat dan kebaikan. Harusnya kalau dia tahu manfaat dan kebaikannya, dia akan bisa bersabar, bahkan dia bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, ridha terhadap ujian dan cobaan. Bahkan dia bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dia bersyukur terhadap ujian dan cobaan itu. Ya, karena itu dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahum la yafrahuna bil bala kama tafrahuna bir raha." Sungguhnya para nabi itu mereka sangat bergembira dengan ujian, seperti kalian bergembira dengan kemudahan. Ya, kalau kita dapat kemudahan, dapat kesenangan, bergembira. Dapat ujian, bersedih. Tapi para nabi sebaliknya. Ya, justru mereka kalau mendapatkan ujian, mereka bergembira. Dan ini bentuk kesyukuran, sebab mereka tahu di belakangnya terdapat ibadah-ibadah yang agung dan pahala yang besar. Ya, berbagi kebaikan. Dan di antara kebaikan dari ujian tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan ditimpa oleh musibah. Jadi kalau Allah kehendaki pada seorang hamba kebaikan, dia akan ditimpa oleh musibah. Iya. Ini pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam hadis Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi, "La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi malihi wa ahlihi wa irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma alaihi min khathiyah." Terus menerus ujian dan cobaan itu pada seorang mukmin dan mukminah, pada hartanya, pada keluarganya, pada kehormatannya, hingga dia berjalan di atas muka bumi tidak menyandang satu dosa pun, gugur dosa-dosanya oleh ujian dan cobaan tersebut. Iya. Kemudian dari hikmah di belakang ujian, seorang semakin memperbaiki keadaannya, memperbaiki penghambaannya. So biasanya ketika mendapatkan ujian dan cobaan, dari tabiat orang yang beriman, dia introspeksi diri, merenung dan memperbaiki. Dan ini akan membawanya ke jenjang-jenjang ibadah yang lain. Ke jenjang-jenjang ibadah yang lain. Membuatnya semakin giat beribadah, sebagian banyak beristighfar dan bertobat. Iya. Kemudian, kalau misalnya ada dari orang tuanya yang meninggal, dia semakin berusaha agar supaya menjadi anak yang baik, orang yang salih, bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Dan banyak lagi dari kebaikan-kebaikan di belakang ujian-ujian dan cobaan tersebut. Iya. Dan dari Asmaul Husna, Allah memiliki nama-nama. Iya. Memiliki nama-nama. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta pengaruh nama-nama itu di tengah makhluknya. Iya. Di antara nama Allah At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. Maka Allah cinta kepada orang yang bertobat. Dia kena ujian, dia sadar misalnya, kemudian dia bertobat, Allah cinta kepadanya. Dari nama Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman. Iya. Memberi rahmat. Allah cinta kepada hamba-hamba yang meminta dari rahmatnya. Maka itu kelihatan dari pengaruh. Iya. Asmaul Husna. Belum lagi pendidikan pada diri. Supaya jiwa itu mengerti kadarnya. Karena bagaimanapun kemampuan dia, bagaimanapun kekuasaannya dan kekayaannya di atas muka bumi, dia tetap sebagai seorang hamba tidak akan mungkin menolak ketentuan Allah. Tidak akan mungkin menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini melatih jiwa, membimbing diri untuk mengetahui kadar dirinya. Iya. Untuk mengetahui kadar dirinya. Maka dari sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat bagaimana beliau ditempa dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Ya. Dan ini semakin meninggikan derajat beliau dan semakin menguatkan beliau. Seorang mukmin itu beda dengan kafir. Ya. Diibaratkan oleh Nabi seperti pohon. Kalau mukmin itu seperti pohon yang apa? Yang agak lembut. Ya. Kalau kena angin dari arah barat, maka dia condong ke timur. Kena dari timur, dia condong ke barat. Demikian seorang mukmin. Tapi kena angin, mungkin condong begini sampai mungkin menyentuh tanah, tapi setelah anginnya berlalu dia balik lagi, lurus lagi. Itu seorang mukmin. Iya. Tapi seorang kafir diibaratkan oleh Nabi seperti pohon yang kuat. Kena angin memang enggak goyah. Tapi begitu datang angin yang besar, iya, patah, tidak bisa balik lagi. Tidak bisa balik lagi. Nah, maka cobaan-cobaan, pukulan-pukulan terhadap seorang mukmin itu tidak membunuhnya, tidak membuatnya jatuh, malah itu membuatnya semakin kebal, semakin kuat, semakin kuat. Itu dari kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat di belakang ujian dan cobaan tersebut. Baik. Dan ada sebuah hadis di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Yang menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Fatimah bahwa beliau akan meninggal. Dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim sendiri disebutkan oleh Aisyah bahwa Fatimah anna Fatimah radhiyallahu anha asyad ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 6 months. Sungguhnya Fatimah radhiyallahu anha hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan. Dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim di kisah yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah istri-istrinya. Maka aqbalat Fatimah tu tamshi kana mishyataha mashyu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah pun datang berjalan. Dan gaya Fatimah berjalan itu sama dengan gaya berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam marhaban bibnati. Karena ia berkata marhaban untuk putriku. Ya, thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Thumma asarra ilaiha hadithan fabaka. Kemudian Nabi menundukkan Fatimah di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Lalu Nabi membisikkan kepadanya sebuah pembicaraan. Ya, Nabi berbisik ke Fatimah sesuatu tidak didengar oleh istri-istrinya yang ada di situ. Maka setelah itu Fatimah pun menangis. Iya. Fatimah menangis. Maka Aisyah bertanya, "Lima tabukin, kenapa kamu menangis?" Tidak dijawab oleh Fatimah. Kemudian Nabi membisikkan lagi kepada Fatimah, bisikan yang lain. Maka fadhahikat, beliau tertawa. Iya. Beliau tertawa. Nah, maka setelah itu Aisyah bertanya, apa yang dibisikkan? Fatimah berkata, "Ma kuntu li ufshi sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Fatimah, "Saya tidak akan menyiarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana mungkin dia beritahu Nabi membisikkannya di depan istri-istrinya? Andai kata Nabi menghendaki semuanya tahu, beliau akan bicara dari tadi. Iya. Maka Fatimah tidak mau menyiarkan hal tersebut. Hatta qubidha Nabi sallallahu alaihi wasallam fasaltuha. Hingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Aisyah bertanya lagi kepada Fatimah. Nah, sekarang Nabi sudah meninggal. Tidak ada lagi rahasia yang disimpan. Iya. Rasulullah sudah meninggal. Dan ini menunjukkan semangat Aisyah terhadap apa? Kebaikan. Ini baru seorang penuntut ilmu. Kalau ada hal yang ingin dia tanyakan, dia tidak lupa. Beda dengan kita ya. Ya, kalau ada masalah, oh hari ini, oh ini nanti saya tanya. Ya, kalau saya ketemu ustaz. Tapi begitu berlalu, besok, lusa, sudah lupa. Apa yang akan dia tanyakan? Iya. Seorang penuntut ilmu ada perhatian terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Kalau dia catat, dia catat. Karena tidak lupa. Begitu ketemu orang yang bisa memberikan jawaban kepadanya, menerangkan, maka dia tanyakan. Maka Fatimah pun menjelaskan apa yang dibisikkan oleh Nabi. Dibisikkan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Jibril itu biasanya setiap tahunnya membaca Al-Quran kepada Rasulullah satu kali. Jadi Nabi membaca Al-Quran itu didengarkan oleh Jibril dalam setahun satu kali biasanya. Tapi kata Nabi, pada tahun ini Jibril melakukannya dua kali. Ada perubahan. Dan kata Nabi, "Wala urahu illa khadara ajali." Iya. "Wa innaki awwalu ahli baiti lahaqan bi." Kata Nabi, saya tidak melihat perubahan itu kecuali ajalku sudah dekat. Kecuali ajalku sudah dekat. Dan kata Nabi, sungguhnya engkau dari keluargaku yang paling pertama menyusulku. Iya. Apakah itu? Maka Fatimah pun menangis. Adapun bisikan yang kedua, ya, Nabi berkata kepadanya, "Amatadzain antakuni sayyidata ahlil jannah au nisai ahlil jannah?" Tidakkah kau ridha menjadi pemimpin penduduk sorga atau pemimpin perempuan penduduk sorga? Diberi kabar gembira, masuk sorga saja sudah gembira. Apalagi menjadi apa? Pemimpin para perempuan penduduk sorga. Maka Fatimah pun tertawa, bergembira dengan hal tersebut. Nah, ini perhatikan ya, dari kehidupan orang-orang yang beriman, selalu ada harapan, ada rasa takut, kadang menangis, kadang tertawa. Tidak semua keadaannya menangis, tidak semua keadaannya tertawa. Ya, tapi seimbang di dalam kehidupannya antara rasa harapan dan rasa apa? Rasa takutnya. Baik. Jadi ini pembahasan tentang waktu wafat anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah menghikayatkan kejadian yang lain. Dan ini masih kejadian sebelum diangkat sebagai seorang rasul, yaitu kisah perbaikan Ka'bah dan peletakan Hajar Aswad. Kata beliau, "Wa ba'da 35 hadar bunyana baitillahi lamma andathar wa hakkamuhu wa radu bima hakam fi wad'i dhaka al-hajar al-aswad tham." Kata beliau, "Wa ba'da 35 hadar," setelah mencapai umur 35 tahun, beliau menghadiri. Nah, ini kejadian ketika beliau telah berumur 35 tahun. Beliau menghadiri bunyana baitillahi lamma andathar, pembangunan baitullah, Ka'bah, tatkala Ka'bah rusak oleh banjir. Iya. Jadi pada umur Nabi 35 tahun, orang-orang Quraisy dengan berbagai kabilanya berkumpul untuk membangun Ka'bah. Iya, dan waktu itu bangunan Ka'bah rusak. Iya. Disebabkan adanya banjir bandang sehingga membuat pondasi Ka'bah itu menjadi rapuh dan tembok-temboknya pecah-pecah. Iya. Maka tampak bahwa Ka'bah ini perlu diulangi lagi pembangunannya. Perlu diulangi lagi pembangunannya. Nah. Maka pada saat dibangun, beberapa kabilah mereka sudah menentukan, semuanya ingin ikut andil di dalam pembangunan. Iya. Jadi setiap kabilah telah membagi, ini yang membangun bagian sebelah kanan, bagian sini, bagian situ. Ya, tapi begitu sampai ke rukun tempat Hajar Aswad, terjadilah silam pendapat di kalangan kabilah-kabilah ini. Ya, siapa yang meletakkan Hajar Aswad, yang membangunnya? Iya. Sebab semuanya ingin melakukan hal tersebut. Nah, sampai terjadi suatu hal yang menegangkan karena hal tersebut. Iya. Mereka berselisih. Mereka berselisih, bahkan sudah siap berperang. Ya. Gara-gara hal itu. Nah. Maka ini kondisinya sudah genting, sampai mau perang sudah. Gara-gara siapa yang mau membangun. Maka mereka disebutkan dalam oleh Ibnu Ishaq, ya, 4 malam atau 5 malam dalam keadaan yang seperti itu. Akhirnya setelah itu mereka berkumpul di masjid bermusyawarah. Ya, bermusyawarah. Maka ya, mereka pun menyepakati bahwa orang yang paling pertama masuk ke masjid nanti, itulah yang menjadi hakim mendamaikan kita. Menjadi hakim yang mendamaikan kita. Jadi mereka tidak beritahu ya, siapa yang menjadi hakim. Tapi dilihat nanti, ini besok siapa yang pertama kali masuk masjid, maka itu yang menjadi hakim pemutus antara kita. Jelas ya? Maka ternyata yang awal kali masuk ke masjid itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka melihatnya, mereka pun bergembira. Ya, dan mereka berkata, hadal amin, ini si al amin, kita ridha dengannya, kita ridha dengannya. Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kejadian yang terjadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata, ya, bawalah kepadaku sebuah kain. Maka dibawakanlah sebuah kain. Lalu beliau mengambil Hajar Aswad, meletakkannya di atas kain tersebut. Kemudian beliau berkata bahwa setiap kabilah hendaknya memegang dari ujung kain tersebut. Maka akhirnya setiap dari kabilah memegang dari ujung kain. Kemudian mereka mengangkatnya bersama-sama ke tempatnya. Itu sesampai di tempatnya, Nabi yang mengangkatnya, kemudian mendudukkannya dan memperbaiki bangunannya. Jelas ya? Dan mereka pun ridha dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi perhatikan bagaimana dari keadilan beliau dan amanah beliau dan dipercaya. Karena itu dikatakan di sini, wa hakkamuhu wa radu bima hakam. pemuka-pemuka Quraisy menjadikan beliau sebagai hakim dan meridhai hukum beliau. Iya. Semuanya gembira dengan hukum Nabi itu. Fi wada'i dzakal hajaril aswadi tsam, dalam meletakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya. Iya. Maka ini salah satu dari gambaran kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi seorang nabi. Beliau dari sisi amanah, dari sisi akhlak dipercayai dan dikenal di tengah orang-orang Quraisy. Hukumnya diridhai. Iya. Nah, harusnya dari sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semenjak kecilnya hingga beliau dewasa, tatkala diketahui oleh orang-orang Quraisy, itu membuat mereka senang masuk ke dalam Islam harusnya. Iya. Tapi demikianlah. Bagaimana kebutaan pada manusia, kesombongan, hawa nafsu membuat banyak orang lalai dari kebenaran, lari dari petunjuk. Dan ini dari pelajaran-pelajaran berharga. Iya. Kita petik dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Iya. Adanya orang-orang yang menentang dan menyimpang saja, kita mengambil pelajaran. Jangan sampai terjatuh seperti mereka terjatuh di dalam hal tersebut. Iya. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah masuk menjelaskan tentang awal kerasulan. Ya, dan ini dari pembahasan pokok di pembahasan sirah. Iya. Dari pembahasan pokok di pembahasan sirah, sebab apa yang terjadi dari kehidupan Nabi sebelumnya itu bukan di masa Nabi telah diutus sebagai seorang rasul. Ada hal-hal yang di dalam hal tersebut iya, tidak bisa dijadikan sebagai dasar pegangan agama kalau itu terjadi di masa Nabi sebelum diutusnya. Tapi sudah terlihat ya di dalam kehidupan beliau, bagaimana beliau dijaga oleh Allah, dipelihara di atas akhlak yang mulia, dan datang keislaman dikukuhkan seluruh hal tersebut. Iya. Bahkan pada hal-hal yang tidak baik pun kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena itu disebutkan di dalam sejumlah pembahasan sirah bahwa beliau itu tidak pernah bersujud kepada berhala. Iya. Dan di dalam hadis Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, Al-Abbas mengisahkan ketika Ka'bah dibangun, beliau dan Al-Abbas mengangkat batu-batu. Iya. Mengangkat batu-batu. Dan orang-orang Quraisy biasanya kalau diangkat batu begitu, ya sarung-sarung mereka itu dijadikan di atas bahunya untuk menampung batu. Iya. Dan bagian bawahnya tidak berpakaian. Nah, maka Al-Abbas bilang kepada Nabi, naikkan sarungmu ke pundakmu supaya bisa menjagamu dari apa? Batu. Iya. Maka begitu Rasulullah akan melakukannya, beliau pun tersungkur ke bumi, pingsan. Iya. Ketika beliau bangun, beliau langsung berkata, sarungku, sarungku. Iya. Maka sarungnya pun lebih dia perketat. Dan beliau hanya mengangkat batu tanpa lapisan sarung di pundaknya. Tidak sama dengan yang lainnya. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini dari penjagaan-penjagaan dan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Iya. Kemudian kata penulis rahimahullah, sini beliau uraikan tentang awal kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau, ba'da ami arba'ina ursila fi yawmi tsnaini yaqinan tanqula fi ramadhan aw rabi'il awwali wa surat qira awwalul munazzali thumma alwudu'a was-salata 'allamah jibril wa hiya raka'atani muhkamah thumma madat 20 'aman kamilah faramatil jinna nujumun ha'ila thumma da'a fi rabi'il awami bil amri jahratan ila al-islam. Ya, ini 5 bait syair uraian bagaimana awal kerasulan itu. Ya, dan apa-apa yang terjadi di awal turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, saya poinkan di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama, usia beliau saat diutus sebagai seorang rasul. Nah, kata beliau, wabada ami arba'ina ursilah. Nah, pada tahun 40, maksudnya setelah beliau berumur 40 tahun, beliau diutus sebagai seorang rasul. Jadi beliau diutus sebagai seorang rasul setelah genap umur beliau 40 tahun. Iya. Nah, ini disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Dan diriwayatkan dari sejumlah sahabat tentang hal ini. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, "Bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sana." فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ثم ومات وهو ابن 63. Kata Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di umur beliau 40 tahun. Kemudian beliau tinggal di Mekah 13 tahun. Diwahyukan kepada beliau. Kemudian diperintah berhijrah. Maka beliau berhijrah 10 tahun. Kemudian beliau meninggal di umur 63 tahun. Iya. Jadi beliau diutus sebagai seorang rasul di umur 40 tahun. Meninggal di umur 63 tahun. Jadi masa kerasulan beliau seluruhnya di Pasir Mekah dan Pasir Madinah semuanya berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di mana? Di Madinah. Iya. 10 tahun di Madinah. Kemudian di sini pembahasan yang kedua, hari dan bulan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun harinya jelas. Fi yaumil itsnaini yaqinan fanqula. Pada hari Senin dinukil kejadian tersebut secara meyakinkan. Maksudnya kejadiannya di hari Senin itu nukil lah, tidak ada silam pendapat, itu hal yang meyakinkan. Ya, dan sudah ada hadis tegas dari Nabi. Sudah saya sebutkan ya, hadis Abu Qatadah Al-Ansari. Ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, kata beliau, "Dzaaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'idtu au unzil 'alayya fihi." Dia adalah hari yang saya dilahirkan pada hari itu, dan hari Senin itu hari saya diutus atau wahyu diturunkan kepadaku pada hari itu. Jadi tepatnya diutus sebagai seorang rasul itu pada hari Senin. Pada hari Senin. Jadi kalau Seninnya meyakinkan. Seninnya meyakinkan. Bulannya bulan berapa? Ah, ini yang ada siam pendapat. Diterangkan di sini oleh penulis, fi Ramadhan aw Rabi'il Awwali. Ah, ini. Pada Ramadhan atau bulan Rabi'il Awal. Iya. Jadi setelah mereka sepakat wahyu turun di hari Senin, di bulan apa? Ada silam pendapat. Ada yang mengatakan di bulan Ramadhan, ada yang mengatakan di bulan Rabi'il Awal. Iya. Kebanyakannya mengatakan bahwa dia pada tanggal 8 Rabi'il Awal tahun 41 setelah tahun gajah. Ini pendapat kebanyakan. Nah, dari mengatakan bahwa itu di bulan Ramadhan. Di bulan Ramadhan. Iya. Karena mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Ya, bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan pada Al-Quran. Jadi awal wahyu di bulan Ramadhan. Itulah awal pengutusan. Iya. Mereka berkata bahwa Allah, awal yang Allah muliakan kepada Nabi yang diturunkan Al-Quran itu. Dan turunnya ternyata dalam Al-Quran disebut di bulan Ramadhan. Dan ini pendapat sekelompok ulama. Iya. Tapi bagi yang berkata di bulan Rabiul Awal, dia jawab bahwa maksudnya itu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan, maksudnya Al-Quran diturunkan sekaligus di bulan Ramadhan di malam Lailatul Qadri di Baitul Izzah. Kemudian setelah itu diturunkan secara terpisah, ya, bertahap selama 23 tahun dan bermulanya dari bulan Rabiul Awal menurut mereka. Jelas ya? Bermulanya dari bulan Rabiul Awal. Iya. Ini yang di apa namanya? Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dua pendapat di dalam masalah ini. Iya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan awal surah yang diturunkan. Kata beliau, wasurat Iqra awalul munazzali, dan surah Iqra yaitu surah Al-Alaq, ya, adalah awal surah yang diturunkan. Awal surah yang diturunkan. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa beliau diangkat menjadi nabi itu dengan surah Iqra, dan diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Muddathir. Sebab memang di kejadian sejarahnya di dalam hadis yang sahih seperti itu. Iya. Bahwa awal wahyu turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah Iqra, 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Kemudian setelah itu ketika turun lagi wahyu itu adalah surah Al-Muddathir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, dan kejadian datangnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan awal wahyu turun kepada beliau, dimaklumi ya. Riwayatnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyebutkan bahwa awal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu itu dimulai dengannya adalah ru'ya salihah fin naum. Beliau melihat mimpi yang salih di tidurnya. Iya. Maka beliau tidak melihat ru'ya itu, mimpi itu, illa ja'at mitla falakis subuh. Datang seperti falak subuh. Karena sering mimpi seperti itu, maka akhirnya beliau pun hubbiba ilaihi al-khala. Beliau senang menyendiri. Beliau senang untuk menyendiri. Fakana yakhlu bi ghari Hira fayatahannathu bihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyendiri di gua Hira. Iya, di gua Hira. Beliau beribadah di situ. Nah. Jadi beliau beribadah di situ beberapa malam sebelum kembali kepada keluarganya, kemudian beliau kembali lagi kepada Khadijah berbekal, lalu kembali ke gua Hira hingga kebenaran itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau di gua Hira, maka datanglah malaikat itu Jibril. Faqala iqra, maka Jibril berkata bacalah. Kata Nabi, ma ana biqari, siapa yang tidak pandai membaca. Iya. Qala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahd thumma arsalani. Maka Jibril pun mengambilku lalu memelukku hingga beliau sangat berat bernafas, kemudian dilepaskan lagi. Fa qala iqra. Katakan lagi baca. Maka Nabi ulangi, ma nabi qari, saya tidak pandai membaca. Iya. Beliau jawab seadanya, tidak pandai membaca. Fa akhadhani fa ghattani thani hatta balagha minni al-jahd thumma arsalani. Diulangi lagi oleh Jibril, diambil, dipeluk sampai susah bernafas, kemudian dilepaskan lagi. Ya, kenapa dilakukan ini? Kejadian terjadi supaya membekas dalam diri beliau. Bayangkannya kalau sudah disuruh membaca, hafal kamu misalnya ya, oh saya belum mampu menghafal, ya, diberikan untuknya suatu, misalnya anggaplah hukuman atau sesuatu, katakan hafal lagi, kira-kira dia lebih berusaha atau tidak? Akan lebih berusaha, iya, menghafal. Makanya diulangi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan lagi iqra. Kembali Nabi ulangi, ma Nabi qari, saya tidak mampu membaca. Maka diambil lagi untuk ketiga kalinya, kemudian dilepaskan. Kemudian Jibril berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Iya. Maka setelah turun dari surah ini, dan ini surah yang pertama turun, surah Iqra. Yang paling pertama turun. Dan perhatikan dari surah ini, kandungannya disuruh membaca. Iya. Perintah membaca. Dan inilah dasar agama. Agama itu menuntut ilmu. Seorang belajar. Membaca. Iya. Bukan santai-santai saja. Ya, sebab tidak ada wahyu yang turun langsung ke hati. Tiba-tiba lahir jadi pintar. Ya. Ketika dia sadar langsung jadi alim. Tidak ada seperti itu. Harus dia belajar. Ya. Maka Nabi SAW pun kembali. Dalam keadaan hati beliau khawatir. Padahal ala Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Maka Nabi pun masuk kepada Khadijah bintu Khuwailid. Iya. Faqala zammiluni zammiluni. Maka Nabi berkata, selimuti saya, selimuti saya. Iya. Maka beliau diselimuti sampai hilang takut beliau. Maka Nabi mengabarkan berita kepada Khadijah seraya berkata, laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh saya khawatir terhadap diriku. Ya. Kenapa terjadi kejadian ini pada diriku? Beliau mengkhawatirkan, sebab ini hal yang luar biasa. Nah, dan perhatikan di sini dari ketegaran Khadijah dan bagaimana peranannya dalam kehidupan Nabi. Apa kata Khadijah? Faqalat kalla wallah ma yukhzika Allahu abadan. Kata Khadijah, tidak demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Langsung dia hibur Rasulullah SAW. Dan dia bisa berkata tegas seperti itu. Kenapa? Dari tanda-tanda yang dia lihat dari kehidupan Nabi. Karena itu Khadijah berkata, innaka latasilur rahim. Kamu itu menyambung silaturahmi. Watahmilul kal. Membantu orang yang tidak mampu. Wataksibul ma'dum. Kamu beri pekerjaan kepada orang yang tidak punya pekerjaan. Watukrid daif. Kamu muliakan tamu. Watu'inu ala nawai bilhaq. Kamu bantu orang-orang yang benar. Dan ini amalan-amalan yang seperti ini. Siapa yang melakukannya tidak mungkin dihinakan oleh Allah. Ini pandangan cerdas dari Khadijah. Dan segera dia mengeluarkan kalimat yang apa? Menguatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan kesempurnaan akal beliau radhiyallahu anha. Dan cukup sampai di situ. Maka Khadijah pun membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Waraqa bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Dan dia ini adalah anak paman Khadijah. Anak paman Khadijah, sepupunya Khadijah. Iya. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Fa yaktubul Injil bil Ibraniyya ma syaa Allah yaktub. Wa kana syaikhan kabiran qad ami. Dia seorang Nasara di masa jahiliyah menulis kitab Ibrani. Dia tulis Injil itu dengan bahasa Ibraniyya. Dan dia sudah tua, telah buta. Waraqah bin Naufalin. Faqalat lahu Khadijah, ya ibn am, isma min ibni akhik. Dia berkata, wahai anak pamanku, dengarlah dari anak saudaramu. Faqalahu Waraqah, ya ibn akhi, mada tara. Maka Waraqah berkata kepada Nabi, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Maka Rasulullah kabarkan apa yang beliau lihat. Maka Waraqah berkata, hadan namus alladhi nazzalallahu ala Musa. Ini adalah namus, maksudnya Jibril, malaikat yang diutus, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Jadi tahu oleh siapa? Warqah. Sebab dia belajar dari Alkitab. Dan dalam Alkitab ada semua penjelasan itu. Tanda kenabian Nabi akan datang. Dan mereka ngerti tentang Jibril yang membawa wahyu. Iya. Maka Warqah bin Naufal berkata, ya laytani fiha jadha. Iya. Wahai andai kata saya, di waktu kamu diutus, saya masih muda. Kuat. Laytani akunu hayyan, it yukhrijuka qawmuka. Kata Warqah, andai kata saya, ketika kamu diutus dalam keadaan hidup, ketika kaummu mengeluarkan engkau. Ya, mendengar kaummu mengeluarkan engkau, maka Nabi bertanya, awa mukhriji yahum, apakah mereka akan mengeluarkan saya nanti? Kata Warqah, na'am. Lam yati rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali pasti dimusuhi. Iya, dan itu sudah merupakan sunnatullah. Dalam dakwah para nabi dan para rasul pasti ada musuhnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu ada musuh. Para syaitan dari kalangan manusia dan jin. Sebagian dari mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya ucapan-ucapan memukau yang menipu. Demikian. Iya. Dan kata Warqah, wa iyudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Dan kalau saya didapati oleh hari engkau diutus, hari engkau dikeluarkan oleh kaummu, saya akan menolong kamu dengan pertolongan yang sangat kuat. Iya. Tapi Warqah setelah itu meninggal sebelum wahyu turun secara terus-menerus kepada Nabi. Ya, sebab setelah wahyu pertama ini tidak langsung datang lagi Jibril, tidak. Tapi ada masa fatrah, masa renggang. Beberapa saat, beberapa waktu. Dan di masa renggang ini Warqah bin Naufal meninggal di situ. Ya. Tapi ini sudah cukup. Nabi sudah diutus sebagai seorang nabi. Dan Warqah bin Naufal sudah berucap seperti ini menunjukkan keislamannya. Iya. Karena itu kalau buka buku-buku biografi para sahabat akan ketemu nanti nama Warqah bin Naufal dalam deretan apa? Deretan para sahabat. Sebab dia dihitung kepada orang yang membenarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi ini kisah awal turunnya. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat surah Iqra itu kita sebutkan tadi 3 ayat ya, dalam sebagian riwayat sampai 5 ayat. Iya. Sampai 5 ayat. Nah, kemudian disebutkan lagi kejadian yang lain. Jadi setelah itu ya, ada kerenggangan seperti yang saya katakan tadi, masa fatrah, tidak langsung turun wahyu tersebut. Maka disebutkan dalam sebagian riwayat yang lain bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berjalan, iya, maka tiba-tiba beliau melihat Jibril yang mendatanginya itu, iya. Dia dengar suara dari langit, iya. Maka dia lihat Jibril yang mendatanginya. Maka begitu melihat Jibril duduk di antara langit dan bumi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Khadijah radhiyallahu anha dan minta untuk diselimuti. Ya, dan itulah setelah itu turunlah wahyu, ya ayyuhal muddatthir kum fa andhir wa rabbaka fakabbir. Dan itu adalah surah yang pertama turun, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Nah, Dan setelah itu berlanjutlah wahyu itu. Ya. Maka dari sini kita bisa melihat ya bagaimana turunnya wahyu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran apa yang dimaksud dan diinginkan di dalam agama ini. Iya. Jadi surah yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah membaca. Agar supaya menjadi pelajaran yang berharga untuk umat. Kewajiban untuk membaca, belajar. Ya, dan terdapat tanda dari tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu tidak mampu menulis, membaca. Tapi wahyu turun, beliau menghafalkannya. Iya. Makanya heran orang-orang melihat dan mendengarkan wahyu ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nanti kata Nabi bisa membaca dan menulis, akan banyak tuduhan nanti. Oh itu dia baca dari buku-buku orang-orang. Atau dia nulis sendiri, dia ini sendiri. Tapi dibuat sedemikian rupa sehingga betul-betul sebagai mukjizat dan tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan terdapat bagaimana Khadijah radhiyallahu anha ya, menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu umumnya para nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Allah muliakan dengan istri-istri yang menguatkannya. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan istrinya Hajar. Dimaklumi ya bagaimana istri-istri yang membantunya ya dalam ketaatan. Nah, Nabi punya istri Hajar, punya istri Sarah. Tapi Hajar dan anaknya Ismail ditinggal di mana? Di sebuah lembah yang menjadi cikal bakal Mekah. Di lembah itu tidak ada pohon yang tumbuh. Tidak ada mata air. Maka ditinggallah di situ Hajar dan putranya Ismail yang masih kecil. Hanya diberi perbekalan minum dan makanan. Iya. Kemudian Nabi Ibrahim berlalu meninggalkannya. Hajar mengikutinya dari belakang. Memanggilnya. Dan Nabi Ibrahim tidak menoleh, tidak menjawab. Hingga akhirnya Hajar berkata, ya, apakah Allah yang memerintah engkau melakukan hal ini? Maka kata Nabi Ibrahim, naam. Iya. Kata Hajar, idan la yudayi'un Allah. Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami. Sudah dia biarkan Nabi Ibrahim berlalu. Iya. Ini sifat seorang istri yang salihah. Ya. Tinggalkan suami, mau kemana kamu? Kenapa kamu tinggalkan saya? Ya, sebagian istri kadang di masa ini sudah diberi nafkah yang cukup untuk suaminya, tapi masih banyak keluh kesahnya. Iya. Kadang suami ingin berbuat sesuatu yang baik saya, ya seakan-akan berat sekali, sulit. Ya, seakan-akan suami itu dicipta harus berada di samping istri. Ya, dan ini masalah para perempuan di masa ini. Padahal kehidupan sementara dan kehidupan adalah beramal, dan perempuan disitulah letak kebesaran jiwanya tatkala dia bisa menjadi orang yang membantu suaminya di dalam ketaatan, membuat suaminya sukses dalam segala hal. Ya. Dan itulah yang dikatakan oleh sebagian orang di masa ini bahwa di belakang seorang pria yang sukses ada perempuan yang hebat. Ya. Dan itu ucapan yang benar. Dan itu ucapan yang apa? Yang benar. Karena itu semuanya hendaknya mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan beliau. Bagaimana Khadijah menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keadaan yang seperti ini. Iya. Kadang sebagian perempuan kalau dia lihat suaminya bersedih, dia ikut sedih juga. Malah dia lebih banyak menangisnya daripada suaminya. Ya. Kadang suaminya sudah banyak memikirkan masalah, dia bikin lagi masalah yang berikutnya. Ya, dan ini adalah hal yang kadang tidak membantu keharmonisan di dalam rumah tangga. Ya, semua orang hendaknya saling pengertian dan mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Baik, kemudian dikatakan di sini, ثُمَّ الْوُدُوءَ وَالصَّلَاةَ أَلَّمَهُ. Ya. Jibril wahya rakaatani muhkama. Kemudian Jibril mengajarkan, atau kemudian wudu dan solat diajarkan kepada beliau, yaitu oleh Jibril. Jibril yang mengajarkannya, dan solat itu dua rakaat yang telah ditetapkan. Baik, disebutkan di sini bahwa ini di awal perkara, ya, di awal pengutusan sudah diajarkan kepada Nabi wudu dan solat. Iya, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudu dan solat. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam maghazi beliau, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Hisham rahimahumullah. Iya. Nah, memang kewajiban sholat itu bermula dari Mekah. Hanya saja di dalam penyebutan bagaimana kewajibannya, sholat lima waktunya dan tahapan-tahapannya itu terjadi secara berproses, tidak sekaligus seperti itu. Jadi disebutkan ada pengajaran wudu dan sholat diajarkan oleh Jibril. Diajarkan oleh Jibril. Jadi Jibril turun, kemudian diajarkan kepada Nabi berwudu, dan Nabi melihat bagaimana cara berwudu itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu Jibril tersebut. Kemudian Jibril melakukan salat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebagaimana salatnya Jibril. Iya. Baik. Ini hadis dari riwayat tentang pengajaran wudu ini, itu ada di dalam riwayat Ibnu Ishaq. Tapi ada keterputusan, ya, di dalam sanadnya. Hanya saja ada sebuah riwayat dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dari hadis Zaid bin Harithah maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan apa yang disebut oleh penulis di sini. Nabi bersabda, "Inna Jibril alaihi salam atahu fi awwali ma uhiya ilaihi fa'allamahu al-wudu'a was-shalah." Falamma faragha min al-wudu akhadha ghurfatan mimma fanadaha biha farjah. Sungguhnya Jibril alaihi salam mendatangi Nabi di awal wahyu yang diturunkan kepada beliau. Lalu Nabi diajarkan wudu dan salat. Baik. Jadi ini terkait pengajaran wudu dan salat. Kemudian pembahasan yang kelima, pelemparan bintang-bintang terhadap jin. Kata beliau, "Thumma madat 20 yawman kamilah. Faramatil jinna nujumun ha'ilah." Kemudian 20 hari penuh berlalu, maksudnya 20 hari setelah turunnya wahyu, para jin yang mencuri wahyu dilempar oleh bintang-bintang yang menakutkan. Iya. Dilempar oleh bintang-bintang. Dan ini penyebutan 20 hari memang diterangkan oleh para ulama ahli sirah. Iya. Kata Ibnul Jauzi, qala al-ulama bisyar, ulama tentang sirah perjalanan Nabi berkata, ra'at Quraisyun an-nujuma yurma biha ba'da 20 yawman mimma ba'athi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quraisy melihat bintang-bintang dilemparkan 20 hari setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pengutusan Nabi itu menjadi hal yang dimaklumi, tanda-tandanya diketahui oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Ya. Bahkan juga di kalangan dukun-dukun mengerti hal itu. Kenapa? Sebab dukun-dukun punya jin biasanya mencuri berita dari mana? Dari langit. Iya. Tapi setelah Nabi diutus, tidak bisa lagi. Ya, maka ini menunjukkan ada suatu besar yang terjadi. Suatu besar yang terjadi. Walaupun ucapannya dukun tidak dianggap, hanya saja itu disebutkan semua dari kejadian-kejadian yang terjadi ketika telah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan faramatil jinna nujumun ha'ilah. Ya, salah satu fungsi dari bintang-bintang itu adalah melempar syaitan. Rujuman lisyayatin. Sebagai pelemparan untuk apa? Syaitan-syaitan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, ya, Allah ceritakan tentang para jin. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Katanya sungguhnya kami naik ke langit, kata para jin, maka diketemukan langit itu banyak penjagaannya dan bara-bara api yang mengejar. Kami dulunya punya tempat-tempat duduk mendengar, mencuri wahyu, curi berita. Tapi sekarang siapa yang mendengarkannya, dia akan disusul oleh apa? Oleh bintang yang api yang membakarnya, yang selalu mengintainya. Iya. Maka ini kejadian terkait dengan masalah jin itu. Iya. Tapi bukan artinya mereka berhenti mencuri wahyu, tetap saja. Iya. Tapi sekarang kalau dia mencuri, dilempar dengan bintang-bintang. Karena itu kadang ada kita melihat, ya, bahasa orang sekarang dikatakan bintang jatuh. Nah, itu hakikatnya ada jin-jin yang dilempar. Nah, dan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kisah bagaimana pelemparan jin itu. Jadi kadang sudah dia dengar satu kalimat, maka mereka ini berurut dari atas, saling menyambung ke bawah. Sudah saling menyambung apa yang dia dengarkan. Dan yang atasnya sudah habis terbakar. Tapi sampai juga ke telinga dukunnya. Begitu sampai ke telinga dukun, karena sudah sambung menyambung, ya, sampai ada satu yang benar, tapi sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Ya, sudah dicampur dengan 100 apa? Kedustaan. Karena itu kadang-kadang ada dari kalimat di dukun itu ada yang dekat kepada hal yang benar. Iya. Dekat kepada hal yang benar. Misalnya, wah ini si di kejadian ini si Anu akan meninggal, diceritakan dukun ini. Ya, ternyata yang meninggal tetangganya, bukan dia. Ini sudah campur-campur berita yang sampai ke dia. Jelas ya? Baik. Maka demikianlah penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap wahyu yang diturunkan. Kemudian dikatakan tsumma da'a fi rabi'il awami bil amri jahratan ila al-islami. Setelah 4 tahun beliau berdakwah, ya, dengan memerintah untuk memeluk Islam secara terang-terangan. Ya. Sini penyebutan dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah. Ya, jadi kalau dikatakan setelah 4 tahun beliau berdakwah terang-terangan, berarti 3 tahun sebelumnya dakwahnya apa? Dakwahnya sirriyah, begitu pemahamannya. Ya. Dan ini umumnya para ulama yang menyebutkan tentang sirah, mereka terangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah 3 tahun dakwah sirriyah, tidak terang-terangan. Iya. Tidak terang-terangan. Namun setelah 3 tahun beliau diperintah untuk menegaskan, menyampaikannya setelah terang-terangan. Kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Terang-teranganlah engkau menyampaikan apa yang diperintah dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Iya, berpalinglah dari kaum musyrikin. Penyebutan 3 tahun, tahun keempatnya baru terang-terangan, ini dari hal yang masyhur ya di dalam buku sirah. Hanya saja dari sisi riwayat Itu tidak ada riwayat yang kuat menyebutkan dia 3 tahun atau sekian tahun. Yang jelas prosesnya memang ada yang sebelumnya beliau tidak terang-terangan, ada yang setelahnya beliau terang-terangan. Tapi berapa tahunnya ini tidak begitu tampak dari sisi riwayat. Walaupun masyhurnya dakwah sirriyah itu berapa tahun? 3 tahun. Iya. Dan perhatikan ya dari proses pensyariatan. Iya, di kala lemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menampakkan di kala lemah. Iya, maka ini fikih kekuatan dan fikih kelemahan umat itu fikih pembahasan. Harus dimengerti oleh seorang dai. Harus dimengerti oleh seorang dai. Ya, beda dia berbicara di tengah manusia yang sudah mengenal sunnah. Di tempat yang sunnah di situ kuat. Dengan di tempat yang tidak ada yang mengenal sunnah di sana. Sunnah dimusuhi. Maka dia memberi pembicaraan apa yang mencocoki. Sebab maksudnya adalah menyampaikan sesuatu yang bisa diterima oleh manusia. Menyelamatkan mereka dari api neraka. Iya. Maka hendaknya disampaikan dengan hal yang paling baik. Cara yang terbaik. Maka ini fikih, kelemahan dan apa? Kekuatan ada aturannya. Diambil dari sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Tapi tidak dikatakan oleh sebagian orang, ada sebagian orang yang punya pemahaman menyimpang. Iya, dia pelajari dari kehidupan Nabi sehingga ya dalam kehidupannya dia mulai dulu dari apa namanya tahapan Iqra, ya kemudian ada tahapan dari proses Mekah, Madinah. Kadang ada sebagian hal dia ditinggalkan dulu, tidak usah kita kerjakan, padahal mampu dia kerjakan. Kewajiban sekarang agama sudah sempurna. Jelas ya. Tidak ada seorang dikatakan hidup sesuai dengan tahapan kehidupan Nabi, mulai dari begini dan begini. Tapi diambil secara umum memang ada fikih pertimbangan kekuatan dan kelemahan. Fikih menimbang antara maslahat dan mafsadah. Fikih maqasidus syariah itu ada fikihnya di dalam agama. Ya. Tapi membangun dakwah harus melalui dua fase, fase Mekah dulu baru fase Madinah. Ya. Ini enggak cocok ya. Tapi dilihat keadaan itu pada tempatnya masing-masing. Karena agama ini sudah sempurna. Agama telah sempurna. Nah, maka ini dari fikih dakwah di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimaklumi. Dan mereka berkumpul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat yang sudah mulai masuk Islam itu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, dan rumahnya berada di dekat Bukit Safa yang Al-Arqam ini sendiri bapaknya buta. Dan dia sendiri seorang anak muda yang dipikir oleh orang-orang Quraisy belum masuk Islam. Iya. Jadi tidak dicurigai. Tidak terlalu dicurigai. Tapi setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menampakkan dakwahnya. Ya dengan terang-terangan. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal tersebut, fasda bima tu'mar. Umumkan terang-terangan engkau menyampaikan apa yang diperintah. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Dan Allah berfirman kepada nabinya, wa andhir ashiratakal aqrabin. Ya, berilah peringatan kepada keluargamu, kerabatmu yang paling dekat. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah sayapmu terhadap siapa yang mengikutimu dari kaum mukminin. Iya. Dan ini ayat ketiga turun sebagaimana di dalam riwayat Muslim, wa andhir ashiratakal aqrabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Quraisy. Ketika mereka semua sudah berkumpul orang-orang Quraisy, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bani Ka'b bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar." Wahai Bani Ka'b bin Lu'ay, bebaskan diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'b, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Murrah bin Ka'b, bebaskan diri-diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdisyams, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdisyams, bebaskan diri-diri kalian dari api neraka. Ya. Dalam sebagian riwayat beliau panggil bibinya, Ya Sofia. ammati Rasulillah, ya, angkiri nafsaki minan nar, ya. Dan beliau panggil juga putrinya Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, angkiri nafsaki minan nar, fa inni la amliku minallahi syai'an, ya, bebaskan diri kalian dari api neraka, sungguhnya saya tidak memiliki suatu apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini seruan terang-terangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di masa seruan beliau ini, ya, di masa seruan beliau tidak terang-terangan ini, telah masuk ke dalam Islam disebutkan sekitar 60 orang. Iya. Dari para sahabat laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan. Nah. Baik. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwanya secara terang-terangan, nah, disitulah mulai tampak sekali perlawanan dari orang-orang Quraisy. Iya. Dan ujian-ujian di tengah umat lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Ya, dan ini kita mengambil pelajaran bahwa sebuah dakwah itu kapan dia semakin besar, itu pasti ujian dan tantangannya lebih banyak lagi. Karena itu harus lebih banyak kesabaran. Iya. Dan lebih banyak apa seorang itu berdoa dan berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah masuk waktu salat duhur. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti sesi yang keempat pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.